bahwasannya mengajak manusia kepada tauhid ini adalah dakwah utama dari dakwah Islam. Dakwahnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan kata para ulama bukan cuma dakwah Nabi kita yang mulia, tapi bahkan dakwatur rusul, dakwah seluruh para rasul sallallahu alaihi. Ikhwani wa akhwati fid dini azakumullah. Dan sekarang kita melanjutkan keterangan selanjutnya dari Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Masih kita dalam pembahasan babud du'a ila syahadati alla ilaha illallah, yaitu bab tentang seruan kepada syahadat la ilaha illallah. Kata beliau rahimahullah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, walahuma, dan masih dalam sahih keduanya, yaitu sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, dari Sahal bin Sa'ad. Siapa Sahal bin Sa'ad? Ada yang pernah masih ingat pembahasan kita di Masjid Imam Syafi'i dulu? Siapa as-sabiqun al-awwalun? Ketika kita membahas hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita pernah menjelaskan kurang lebih 4 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu, kita pernah menjelaskan turjumah mukhtasarah, biografi singkat dari biografi sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad yang Allah telah meridhai beliau. Siapa masih ingat nama beliau, nama panjang beliau? Sabiqun al-awwalun, yaitu Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid bin Fa'labah al-Khazraji, seorang sahabat dari suku Khazraj al-Ansari, dan beliau adalah sahabat dari kalangan kaum Ansar As-Sa'idi, dan beliau adalah sahabat termasuk daripada sahabat-sahabat kecil dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi beliau menjadi salah seorang alim dari kalangan ulama as-sahabah, sehingga karena beliau termasuk sahabat dari sahabat-sahabat kecil, kata para ulama bahwasanya Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid bin Fa'labah al-Ansari al-Khazraji as-Sa'idi huwa akhiru man mata bil madinati minas sahabah, dia termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. ya, sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Kata para ahli tarikh, dan dia termasuk Abna Umi'ah, orang yang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan umurnya mencapai 100 tahun lebih. Dia adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang Allah Azza wa Jal telah meridai beliau. Kata Sahal, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda pada hari peperangan Khaybar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hendak memerangi kampung Khaybar, kampung Majmu'atul Yahud, kampung dari kumpulannya orang-orang Yahudi, sebuah kampung Yahudi yang memiliki sekian banyak benteng, sehingga termasuk daripada kampung-kampung yang paling sulit ditaklukkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah perjanjian Hudaibiyah, selesainya perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pasukan yang cukup besar, kurang lebih 1400 pasukan. Dan di antara mereka ada 200 orang dari kalangan ahli kuda dengan membawa panah. Dan di dalam sejarah peperangan Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membentuk beberapa kelompok perang. Ada yang diketuai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ketika perang Khaybar sempat Abu Bakar As-Siddiq membawa beberapa pasukan untuk menembus kampung Khaybar tapi gagal. Karena kuatnya pertahanan kampung Khaybar tersebut. Kemudian setelah itu mengutus Umar ibn al-Khattab dengan membawa beberapa pasukan, juga ternyata gagal. Baru kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang yang akan kita bahas pada hadis ini, ya, yaitu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang nanti melalui tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an jebolah kampung Khaybar. Fatahallahu Khaybar ala yadayhi, sehingga Allah azza wa jalla memenangkan pertempuran melawan orang-orang Yahudi di kampung Khaybar melalui komandan yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya. Nah, disebutkan di dalam hadis ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hari peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar ini kalau tidak salah terjadi pada tanggal atau pada tahun ke-7 setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke kota Madinah. Iya. pada tahun ke-7 Hijriah. Kata Rasulullah, la'u'tiyanna ar-raya ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Aku ini besok akan memberikan rayah. Rayah itu bendera. Tanda bendera yang biasa dikibarkan oleh pasukan ketika mau bertempur sebagai tanda. Ya, kenapa dinamakan rayah? Li'annaha tura. Karena bendera tersebut terlihat. Kenapa terlihat? Karena dikibarkan. Apa perbedaannya raya dengan liwa? Secara bahasa sama maknanya bendera. Tapi sebagian para ulama membedakan kalau liwa yulwa. Bendera yang sebagiannya dilipat, tidak dikibarkan sebagaimana raya. Nah, di antara sunnah ketika berjihad fisabilillah adanya raya, tanda bendera pertempuran yang menjadi lambang bagi sebuah pasukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaibar, setelah mengutus 2 komandan perang dan ternyata gagal untuk menembus kampung Bani Khaibar, Rasulullah menyatakan, aku besok benar-benar akan memberikan royah tadi kepada rajulan, seorang pria, yuhibbullaha wa rasulah, yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Ini tazkiyah, rekomendasi dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap sang calon pembawa royah dalam pertempuran Khaibar. Pria ini mencintai Allah dan Rasulnya. Dari mana tahu? Dari mana tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pria tersebut mencintai Allah dan Rasulnya? Berarti orang tersebut bukan munafik. Dari mana taunya? Tentunya yang utama dari wahyu. Wahyu dari Allah Azza wa Jal. Karena Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ucapannya pasti bersumberkan dari wahyu Allah. Karena terkadang orang itu ngaku cinta secara lisan, tapi hatinya benci. Seperti orang munafik. Qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Orang-orang munafik, kami bersaksi bahwasanya engkau ini adalah utusan Allah. Tapi Allah Jalla wa'ala memastikan, innahum lakadzibun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah para pendusta. Mereka itu berdusta, mengaku bersaksi engkau adalah Rasulullah, tapi sesungguhnya mereka itu mengingkari engkau sebagai Rasulullah. Karena mereka membenci Islam dan kaum muslimin. Nah, pria yang mau menjadi pembawa bendera lambang pertempuran melawan orang-orang di Khaibar, Yahudi Bani Khaibar, kampung Khaibar, rekomendasi oleh Rasulullah, dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, ini yang paling bernilai. Dan dia itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Karena memang sesuatu itu yang paling bernilai bukan ketika kita mencintai, tetapi ketika kita dicintai. Kita mencintai Allah, tapi apakah pasti Allah Jalla wa'ala mencintai kita? Belum tentu. Ya enggak? Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi belum tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Makanya tolok ukurnya kata para ulama, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhab. Sesuatu itu ternilai bukan ketika engkau mencintai, tetapi sesuatu itu ternilai ketika engkau dicintai. Banyak orang mengaku cinta Allah, cinta Rasulnya, tapi cara mencintai Allah dan mencintai Rasulnya memakai cara-cara baru dalam agama, cara-cara bid'ah. Apakah bid'ah itu akan mendatangkan kecintaan Allah? Wallahi billahi tallahi tidak akan. Karena bid'ah itu termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Ada yang mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi menjalankannya dengan cara membuat lagu-lagu dengan alat musik. Maka wallahi, cara mencintai Allah dan Rasulnya dengan cara yang demikian itu adalah cara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Karena Islam mengharamkan musik, Islam mengharamkan lagu. Makanya laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhab. Sesuatu itu akan ternilai bukan ketika engkau mencintai, tapi sesuatu itu akan ternilai ketika engkau dicintai. Engkau mengaku cinta kepada Allah, engkau mengaku cinta kepada Rasulullah, belum terlalu bernilai. Bernilai kalau engkau telah dicintai Allah dan Rasulnya. Dan ini keutamaan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada sahabat yang mulia yang akan kita sebutkan nanti. Kemudian yaftahu Allahu ala yadayhi. Dan Allah Jalla wa Ala akan memberikan kemenangan di dalam pertempuran melawan orang-orang Yahudi dari kampung Bani Khaybar ini, ala yadayhi, melalui tangan dia, melalui komando dia. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya. Pulang ke tempat singgahnya, ke kemahnya. Fabatan nas yadukuna lailatahum. Ya, kemudian manusia mereka itu bermalam, bata bermalam, yadukuna lailatahum. Mereka itu memperbincangkan sampenuh di dalam malamnya mereka tentang siapa sih ayyuhum yuqtaha, siapa yang mau dikasih royahnya tadi. Bukan para sahabat berebut bendera ingin jadi pemimpin, bukan, karena sahabat itu bukan politikus. Sahabat itu enggak pernah berebut kepemimpinan. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, tahu daripada bahayanya, besarnya amanah daripada kepemimpinan. Tapi yang diharapkan oleh sahabat adalah tazkiyah, rekomendasi yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya nanti orang yang akan memegang bendera roya ini adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun mendapatkan balasan kecintaan Allah dan Rasulnya. Sebelum kita lanjutkan, berarti apa di antara faedah daripada hadis ini? Allah Jalla wa'ala lahu sifatul mahabbah. Allah itu memiliki sifat cinta. Bukan sebagaimana perkataan ahlul bid'ah dari kalangan mu'attilah. Mereka menolak adanya sifat cinta bagi Allah. Ya, orang-orang mu'attilah ini salah satu sekte dari sekte-sekte Islam yang sesat. Dan dia itu ada tobakotnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada mu'attilah yang menolak nama plus sifat Allah. Allah tidak memiliki nama, Allah tidak memiliki sifat. Dan Mu'attilah ini disebut Mu'attilah Jahmiyah. Pengikut seorang yang sesat bernama Jahm bin Safwan. Kemudian ada lagi yang agak ringan. Kelompok Mu'attilah yang cuma menolak sifat bagi Allah, menetapkan nama tapi dia menolak sifat. Siapa mereka? Mu'tazilah, pengikut dari pemahaman Wasil bin Atha al-Mu'tazili, mantan muridnya al-Imam al-Hasan al-Basri, seorang mubtadi'. Wasil bin Atha al-Hasan al-Basri seorang imam tabi'in. Antum murid siapa? Hah? Antum pernah belajar kepada ulama'ul kibar? Hatta antum pernah belajar kepada ulama'ul kibar? Lihat kepada sejarahnya Wasil bin Atha al-Mu'tazili, belajarnya kepada seorang imam tabi'in al-Hasan al-Basri, tetap saja dia ternyata sesat, menjadi pencetus pemikiran Mu'tazilah, kelompok bid'ah di masa tabi'in. Makanya antum jangan merasa aman. Baru ngaji di majlis talim at-tauhid merasa sudah pasti selamat, ahlus sunnah, langgeng seumur hidup. Siapa yang bisa menjamin hidayah antum? Dan bahkan siapa yang bisa menjamin hidayah ada pada saya? Ya, makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan banyak-banyak thalabul ilmi. Kemudian ada juga tobaqot yang ketiga atau tobaqot yang lainnya dari kelompok Mu'tazilah, dari kelompok Mu'attilah, itu kelompok yang menolak sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat. Kelompok apa itu? Mu'attilah dari kalangan Asy'ariyah, kaum Asy'ari. Asy'ariyah bukan dari kalangan Ahlus Sunnah. Ya, apalagi Asy'ariyah belakangan. Asy'ariyah plus bid'ah, kufriyah, syirkiyah. Ya enggak? Kalau Asy'ari di zaman ini bukan cuma menyimpan dalam asma wa sifat, dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dalam segala hal hancur. Ya, maka bukan disebut sebagai ahlus sunnah. Nah, kita lanjutkan. Berarti di antara sifat Allah adalah apa? Mahabbah. Dan Rasulullah sendiri yang menyatakan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Nah, para sahabat mereka bermalam dalam keadaan berbincang-bincang, siapa sih sahabat yang akan diberikan rayah dalam pertempuran besok melawan orang-orang Yahudi dari Khaybar. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ketika masuk waktu pagi, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersegera berpagi-pagi untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju ayyuhaha, semua mereka mengharap untuk diberikan roya tersebut. Ingat, sudah kita ingatkan tadi, roya bukan berebut kepemimpinannya, tapi apa? Karena mereka tahu adanya rekomendasi dari Rasulullah, orang tersebut dicintai Allah dan Rasulnya. Para sahabat adalah orang-orang yang berusaha sekuat mungkin untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Apapun mereka akan korbankan demi meraih kecintaan Allah dan Rasulnya. Hatta darahnya mereka, bukan cuma harta, bukan cuma pangkat dan jabatan. Negeri mereka telah ditinggalkan ketika wajibnya hijrah. Tubuh mereka, mereka korbankan demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena cintanya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka mengharapkan untuk mendapatkan balasan kecintaan dari Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, aina Ali ibn Abi Talib, mana Ali bin Abi Talib? Siapa Ali? Kerabat Rasulullah, sahabat plus kerabat, anaknya siapa? Al-Abbas. Al-Abbas sahabat, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sama Ali ini sepupuan ya. Dia sahabat plus kerabat plus siapanya? Menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an? Ali bin Abi Thalib manusia terbaik keempat setelah para anbiya war rusul. Setelah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Manusia terbaik keempat setelah para nabi dan rasul. Tapi ingat, dia itu bukan titisan Tuhan. Ya, sebagaimana madhab najisnya orang-orang Rafidhah, madhab kotornya orang Rafidhah yang menyatakan bahwasanya Ali itu adalah Tuhan atau minimalnya titisan Tuhan. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib ditanya, aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib, kok enggak kelihatan? Faqila, ada yang mengatakan kepada Rasulullah, wa yashtaki ainai, dia dalam keadaan sakit mata, sedang mengeluhkan sakit matanya. Dia sedang mengeluh kepada Allah tentang sakit matanya. Berarti apa? Kalau ada seseorang kena sakit mata, Tuhan bukan? Tuhan bisa belekan. Hah? Dhaif. Kalau sampai Tuhan itu kena penyakit mata, berarti Tuhanmu dhaif, Tuhanmu lemah. Bagaimana bisa menyembuhkan manusia, dia sendiri terkena penyakit. Wa yashtaki ainai, Ali bin Abi Thalib sedang mengalami sakit mata bengkak. Fa ursilu ilai, kemudian ada beberapa sahabat diutus kepada Ali bin Abi Thalib. Fa'utiyadihi, kemudian Ali bin Abi Thalib dijemput dan didatangkan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabasaqa fi ainaihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan busak, memberikan ludahnya ke matanya Ali bin Abi Thalib. Ludahnya Rasulullah itu berkah, sebagaimana keringatnya Rasulullah itu berkah. Badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya diberkahi oleh Allah. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau Rasulullah cukur itu mereka rela untuk berebut seperti mau berperang. Akhirnya karena melihat kalau setiap cukur kayak gitu, Rasulullah kalau cukur itu diambil rambutnya dibagi, supaya enggak ada terjadi pertempuran di antara para sahabat merebut rambut. Karena tahu rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkah. Begitu juga ludahnya Rasulullah. Ludahnya Rasulullah enggak pernah sampai ke bumi. Setiap ludah ditangkap oleh sahabat, dilapkan ke badannya. Tapi jangan dikiaskan ke ludahnya habaib. Ya. Tidak ada dalil tulunan Rasulullah juga badannya berkah, enggak ada dalil. Ya, makanya tidak pernah ada dalil Al-Husain diperebutkan di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ludahnya, rambutnya, keringatnya, tidak. Jadi keliru, ada yang mengkiaskan kalau habaib juga demikian berkah, enggak, sama seperti engkau, sama seperti kita, ludahnya mengandung kotoran dan bakteri. Makanya jangan berubah berebut ludahnya mereka. Nah, apalagi yang bukan turunan nabi. Iya. Ada orang itu kalau di pesantren-pesantren di Pulau Jawa sana. Itu kalau semisalnya mau liburan itu suka rebutan semburan kiai. Kamu pulang supaya dilindungi. Ya, ini bentuk kebodohan akidah. Apalagi di musim corona, hati-hati dari meludah. Nah, apalagi kiainya perokok. Bakteri, hati-hati. Nah, tayyib. Fabasaka, kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah ke matanya Ali bin Abi Thalib, wa da'a lahu. Kemudian Rasulullah mendoakan kesembuhan bagi Ali, fabari'a. Maka seketika itu juga Ali bin Abi Thalib sembuh. Barokahnya ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mustajabnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu juga sembuh, ka'allam yakun bihi waj'un, seakan-akan enggak pernah sakit mata, hilang bengkaknya sama sekali, langsung sehat 100%. Fa'atahu rayata. Ternyata yang diberikan royah tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang benar-benar sahabat. Dia dicintai oleh Allah Azza wa Jal karena kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya dijalankan hak-haknya. Faqala. Berarti pemimpin keberapa? Utusan keberapa? Ketiga di dalam memerangi kampung Bani Khaybar setelah Abu Bakar dan Umar. Dua kali gagal, baru yang ketiga berhasil. Unfud ala rislik, berjalanlah engkau dengan tenang di atas risel sendalmu, tenang, jangan tergesa-gesa. Ya, kenapa? Karena yang kau dakwahi ini bukan orang Islam nanti. Yang kau datangi ini bukan orang Islam. Dan dikenal kalau kamu enggak waspada, enggak hati-hati dalam menyikapi orang-orang Yahudi, orang Yahudi ini dikenal dengan ahlul khida. Ahli dalam tipu daya, ahli dalam membuat makar jahat. Sekian nabi dibunuh. Hati-hati. Ya, unfud ala rislik. Berjalan dengan tenang di atas terompahmu. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau singgah atau mendekat di kampungnya mereka. Tsumma du'uhum ilal Islam. Kemudian setelah itu ajak dulu mereka kepada Islam, termasuk daripada sunnah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau memerangi satu kampung yang kafir atau murtad dari agama Allah, ajak kembali dulu kepada Islam. Jangan langsung tahu kafir, habisi. Tahu ada satu kampung murtad, langsung serang, binasakan, tidak. Ya, diajarkan oleh Rasulullah, ajak dulu untuk mereka kembali kepada Islam, ajak kepada tauhid. Nah, di sini juga faedah bahwasannya dakwah yang harus dijadikan prioritas utama dalam dakwah kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwatun nasi ilat tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Kemudian wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Kemudian setelah itu kalau mereka menerima Islam, akhbirhum, beritahu kepada mereka, ajarkan. Akhbirhum yani alimhum, ajarkan kepada mereka bima yajibu alaihim min haqqillah, tentang apa saja yang diwajibkan atas mereka dari hak Allah yang harus ditunaikan. Fihi, dhamirhi kembali kemana? Fil Islam. Apa yang Allah Azza wa Jalla wajibkan di dalam Islam. Fawallahi, maka demi Allah, la ayyahdiyallah, kalaulah Allah Jalla wa Ala benar-benar memberikan hidayah bika melalui tangan engkau rajulan wahidan, satu orang saja mendapatkan hidayah melalui tangan engkau, hidayah dari Allah, tapi hidayah itu sebabnya adalah engkau. Khairul laka min humrin na'am, itu lebih baik bagi engkau daripada unta merah. Unta merah adalah perbendaharaan yang termahal di zaman Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau di era jahiliyah. Nah, di sini Rasulullah memberikan terhik motivasi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an tentang keutamaan dakwah. Kalau ada yang menerima hidayah satu saja, enggak usah banyak-banyak, satu saja, dia si fulan masuk Islam melalui tangan engkau, atau si fulan mengenal sunnah melalui tangan engkau, itu lebih baik bagi engkau daripada unta merah. Ya, ini adalah bentuk terhib motivasi ya dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menjelaskan makna yadukuna, kata yadukuna dalam hadis di atas, yadukuna ay yakhudun, mereka berbincang-bincang. Yakhudun, yadukun maknanya yakhudun. Apa yakhudun? Yatakallamu. Yakhudun berbincang-bincang dengan perbincangan yang serius, yang dalam. Itu namanya yakhudun. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita membahas masail atau saripati ringkasan dari pembahasan dari bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah, sebelum masuk bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, ditulis atau di, jangan di SMS, di WA. Bismillah, kata penanya, di antara dalil yang dipakai oleh kaum Khawarij ISIS masa kini, ya, sebelum saya jawab, tahu enggak ISIS ini? ISIS ini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad adalah syarrul khawarij, khawarij yang paling jelek di abad kita. Pengikut dari seorang yang mengaku turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Al-Baghdadi. Ya. Nah. Siapa? Abu Bakar Al-Baghdadi. Ngakunya turunan Nabi. Penerus dakwahnya Nabi. Berarti Habib. Lihat, Habib terkadang sesat. Perilakunya seperti syaitan. Nah. Pertanyaannya, di antara dalil yang dipakai kaum Khawarij ISIS masa kini, hadis dari Sahal bin Sa'ad. Bukan Sahal bin Sa'id ya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, tentang menegak daulah Islam dengan cara menancapkan bendera mereka di suatu negeri ketika menang. Bagaimana pendapat Ustadz tentang demikian? Sekarang yang jadi pertanyaan, di mana ISIS menang? Hah? Di mana ISIS menang? ISIS itu tidaklah menang kecuali di dunia maya. Makanya korbannya adalah anak-anak muda yang bodoh, tapi semangat beragama. Baca situs ISIS. Video ISIS menguasai negeri Syam. Video ISIS memegang provinsi ini dan provinsi itu. Kenyataannya ISIS tidak pernah menang. Ya, karena memang kelompok bid'ah itu tidak akan pernah memenangkan Islam. Islam itu cuma menang dengan cara menegakkan agama yang benar dengan cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah azza wa jalla, "Wa man nasru illa min indillahil azizil hamid." Dan tidak ada pertolongan yang hakiki kecuali dari sisi Allah. Yaitu dengan menjalankan syariat, dengan menjalankan sunnah, bukan dengan menjalankan bid'ah, apalagi menempuh madhabnya Khawarij yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syarrul qatla tahta adimis sama." Khawarij itu seburuk-buruk bangkai. Bangkai. Khawarij itu seburuk-buruk bangkai di muka bumi. Matinya mati bangkai, bukan mati syuhada. Tapi Ustaz, sebagian mereka senyum. Senyum, mayat senyum itu bukan dalil husnul khotimah. Enggak ada dalil kalau mayat itu senyum berarti husnul khotimah. Kalau sujud, matinya sujud, husnul khotimah. Belum tentu. Ternyata kalau dia matinya sedang sujud kepada Nyi Roro Kidul. Hah? Nah. Tidak bisa dijadikan pegangan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum Al-Quran yang dijadikan perhiasan dinding seperti kaligrafi ayat kursi yang tujuannya memang untuk memperindah rumah? Ya ikhwan, Al-Quran itu bukan hiasan dinding. Sebagaimana pot bunga, sebagaimana benda-benda antik, bukan. Al-Quran itu diturunkan apa tujuannya? Liyatadabbaru ayati afala tatadabbarunal Quran. Tujuan Al-Quran diturunkan itu untuk dipelajari. Bukan dijadikan hiasan dinding, apalagi hiasan. Anda aja enggak bisa baca. Ya enggak? Nah, coba antum baca. Apa? Hakimis shalah. Hah? Ada enggak orang ngambil ibrah dari situ? Aqimish shalah, innas shalata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Jangankan yang susah kayak gitu. Yang jelas gampang aja susah bacanya. Walaupun bisa baca. Ya. Jadi termasuk perkara yang abad, perkara yang sia-sia. Ya, kalau perkara sia-sia dalam Islam dibolehkan enggak? Enggak boleh. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Makanya lajna da'imah lil buhut wal ifta dalam fatwa lajna da'imah menyatakan larangan hal tersebut dan itu haram. Karena Al-Qur'an itu bukan untuk hiasan dinding. Nah. Ada lagi, Al-Qur'an taruhnya di baju. Al-Fatihah. Hah? Tauhid, la ilaha illallah. Enggak boleh. Para ulama telah mengeluarkan fatwa enggak boleh pakai-pakai yang demikian, baju tulisannya la ilaha illallah, nanti aku masuk WC. Dan itu bentuk ihana nanti, bentuk menghinakan diri. Aku masuk WC bawa la ilaha illallah sambil ngeden buang hajat. Bukan itu cara mengenalkan orang kepada Islam. Bukan demikian caranya. Caranya ajak orang, ayo bertauhid. Ayo masuk ke dalam Islam. Ayo menjalankan sunnah. Mau antum tulisin la ilaha illallah, antum sendiri gak kenal tauhid, la yanfa', gak ada manfaatnya. Dulu ingat Syekhuna Utsman bin Abdul As-Salimi hafizahullah pernah ditanya tentang permasalahan yang demikian. Kata beliau, ini kerjaan orang-orang yang biasanya semangat Islam tapi bodoh. Nempel-nempel kalimat tauhid di mana ini? Di baju, di kaos. Loh, emang mereka gak masuk ke dalam WC nanti? Oh, gampang dilepas. Dan nanti kalau WC umum, kamu mau telanjang dulu baru masuk. Jatuh wibawamu. Antum ustaz, antum ikhwan berjubah, mau masuk kamar mandi, WC umum, buka dulu, udelmu kelihatan. Udel, usar. Ya. Kata Allah Jalla wa'ala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk daripada ketakwaan hati. Ketakwaan kita kepada Allah. Hindari yang demikian. Ustaz, apa pengertian dalil? Dalil kata Imam Ibnu Utsaimin, ma yursyidu ilal matlub. Ad-dalil maknanya adalah ma yursyidu ilal matlub. Apa artinya? Apa yang mengarahkan, membimbing kita kepada apa yang kita cari. Kalau yang kita cari hukum dalam agama, dalil itu apa? Ma qala Allah wa qala rasuluh. Ya. Nah, itu definisi dalil. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita menjauhi orang tua istri kita? Bagaimana hukumnya jika kita menjauhi orang tua istri kita dan melarang istri dan anak kita datang ke rumah neneknya dengan alasan karena mereka terlalu akrab kepada orang kafir dan ahlul bid'ah? Mohon penjelasannya. Sekarang yang kita tanyakan, neneknya itu orang pintar atau bodoh? Ya, orang tua daripada istri tersebut orang yang berilmu atau orang jahil? Kalau orang jahil, fayu'allam, dikasih tahu ilmu, bukan dijauhi. Ya, karena dakwah terutama kepada keluarga hukumnya adalah wajib. Dan juga harus diperinci. Dekat di sini maknanya apa? Dekat dengan orang kafir dan ahlul bidah. Dekat dalam artian membela orang kafir dan membela kebidaan atau bagaimana? Atau kebetulan tetangga sebelah rumah Nasrani, gak mau datang ke situ, apa? Dekat sama Nasrani dan tahunya dari rumahnya sebelahan. Belum tentu. Ya, maka saran saya, dakwahi. Kalau memang benar dekat dengan orang kafir dengan cinta dan kebidaan, tolong. Ya, bukan di jauhi, dakwahi. Apalagi antum yang sudah memiliki ilmu. Dan bagaimana cara menyikapi istri yang tidak mau belajar ilmu agama dan melarang kita untuk memakai jubah? Dan apa hukumnya bagi kita laki-laki yang memakai celana yang sempit dalam sholat? Pertanyaan banyak ini. Dan bagaimana cara menyikapi istri yang tidak mau belajar ilmu? Mungkin istri kamu melihat kamu juga kurang semangat, terlalu sering absen. Masa gimana saya mau semangat? Abi aja kadang datang, kadang gak kajian. Itu pun biasa di menit-menit akhir lagi. Ya, maka contohkan dulu kepada istri. Jadilah seorang talibul ilm, mudah-mudahan at-tayyibuna lit-tayyibat. Kalau kamu jadi orang baik, maka istrimu juga akan menjadi baik. Atau kamu mungkin mengajak dia tapi enggak cara hikmah. Perempuan itu rifqan bil qawarir, kata Allah, kata Nabi kita yang mulia. Berlemah lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Ngajaknya juga jangan seperti ngajak saya kepada santri. Saya gedor-gedor asrama. Ayo, emang belum mandi? Saya omelin. Beda dengan mengajak manusia, mengajak laki-laki dengan laki-laki. Kalau pada istri harus dengan cara yang pintar. Makanya kalau mau menikah, pelajarilah kiat-kiat menjadi suami yang pintar. Jangan cuma sah-sah. Pelajari dulu fikih menjadi suami yang pintar. Ya. Nah. Dan melarang kita untuk memakai jubah. Ingat, jubah itu tidak wajib. Dan sebagian para ulama, minal umuril al-adiyah. Ya, termasuk perkara yang sifatnya adat. Nah, memakai atau tidak memakai jubah itu bukan prinsip. Jangan antum anggap anak sering pakai jubah berarti yang ngaji sini harus pakai jubah. Enggak. Antum pakai batik enggak apa-apa. Tapi jangan dibilang batik itu sunnah. Ya. Nah, kalau bilang batik itu sunnah, jatuh ke dalam bid'ah. Nah, kita memakai jubah karena jubah itu pakaian yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Aisyah dalam riwayat Abu Daud, "Inna ahabba thiyab ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qamis." Pakaian yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jubah. Apa hukumnya bagi laki-laki yang memakai celana yang sempit dalam salat? Enggak boleh. Ya, bukan cuma di dalam salat, di luar salat juga enggak boleh memakai celana sempit. Jangan kita fokus, oh itu akhwat sekarang, ya Allah Ustaz, celananya sempit-sempit lah. Kamu pakai bantal. Kamu kira yang enggak boleh serba mini itu cuma perempuan, laki-laki juga enggak boleh, karena kamu juga punya kemaluan. Enggak boleh mentang-mentang laki-laki boleh sempit-sempit gitu. Bokongnya boleh pakai pakaian yang ngecap supaya terlihat besar atau tidaknya bokongnya, enggak boleh. Tetap laki-laki perempuan enggak boleh memakai pakaian yang sempit. Sampai Syekh Albani menyatakan musibah bagi laki-laki yang memakai bantal itu ada dua. Yang pertama tasyabuh dengan orang kafir. Ya, kemudian yang kedua apa? Tasyabuh menyerupai. Kata Syekh Albani, bantal itu datang setelah masa penjajahan Inggris. Ya, pakaian orang-orang kafir. Kemudian yang kedua membentuk aurat. Cuma perempuan yang enggak boleh membentuk aurat. Apakah demikian? Tidak, laki-laki juga. Kata Allah, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu mau mengajak manusia kepada kebaikan, kamu sendiri lupa sama dirimu? Oh, jangan pakai pakaian sempit lah, kamu bantal. Ya. Nah, makanya sunnah Rasulullah itu memakai sarung. Kata Rasulullah, iktaziru ilbasu thiyaba abikum Ibrahim. Pakailah sarung, pakailah pakaian bapak kalian, moyang kalian Nabi Ibrahim alaihi salam. Ustaz, apakah sedih bertentangan dengan perintah sabar? Tergantung sedihnya bagaimana. Kalau sedihnya kayak anak muda bodoh zaman sekarang, iya. Kalau sudah sedih, enggak mau makan, enggak mau minum, enggak mau ke masjid, diajak ngomong diam, curhatan di Facebook terus, ya patah hati Ya, kalau sedihnya sampai melampaui batas, itu tercela di dalam Islam. Tapi kalau sedih sebatas tabiat kemanusiaan, seperti Rasulullah ditinggal siapa? Anaknya. Siapa nama anaknya? Ibrahim. Meninggal beliau menangis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-buka'u rahmah. Menangis atau bersedih itu tanda cinta. Ya. Nah. Tapi kalau ditinggalkan orang yang memang enggak layak untuk engkau cintai, jangan. Si fulan nikah. Engkau sedih. Lah emang dia pernah kamu hitbah? Enggak, saya cuma suka dalam hati, cinta dalam diam. Jangan. Bahasa anak muda sekarang, cinta dalam diam. Hah? Allah yahdi. Kemudian pertanyaan yang terakhir, di mana letak tangan ketika sholat? Letak tangan ketika sholat yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kiri atas tangan kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan di atas tangan kiri, sebagaimana datang riwayat dalam Sahih Muslim dari Wa'il bin Hujr dari Alqamah radhiyallahu rahimahullah. Apa kata Rasulullah? Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Di mana letaknya? Di bawah leher, dada, di atas pusar atau di bawah pusar? Permasalahannya luas. Mau antum taruh di atas dada boleh, ada tiga pendapat. Mau taruh di atas dada boleh, taruh di atas pusar boleh, taruh di bawah apa? Di atas pusar, di bawah pusar boleh. Tapi sebagian ulama menganggap sunnahnya itu di atas dada. Iya, sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyatakan sunnah, karena beliau berpandangan riwayat dalam riwayat Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah sahih tentang wa wada'uhuma ala sadri. Dan Rasulullah meletakkan kedua tangannya di atas dada. Wallahu ta'ala alam. Sebagian para ulama mengkritik tashihnya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dan memang kalau dilihat dari sisi sanad syad. Ya, riwayat tentang meletakkan tangan di atas dada itu syad. Apa syad? Ganjil. Ya. Nah, santri kita apa? Siapa yang bisa